tahun baik pemerintah di satu rumah para pemberi Allah dan dengan dekat bahagia ini خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.